Teddy, tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke, Tri, nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget, belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih, bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing, milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldarmi. Poldarmi meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing? Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldarmi obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldarmi. Poldarmi, produksi PT Sun Bay Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.